hewan adalah jenis dari macam-macam manusia. Jadi hewan adalah jenis dari macam-macam makhluk. Nama besarnya jenis, di bawahnya ada macam-macamnya. Seperti misalkan jenis hewan, macam-macamnya adalah manusia, kemudian hewan yang melata dan hewan yang berkaki empat. Ini kita katakan manusia adalah jenis atau macam dari jenis hewan. Nah, kalau kita pelajari, berarti kalau kita katakan macam-macam sihir, berarti sihir jenisnya. Nah, kita akan sebutkan macam-macamnya. Sihir jenisnya, jenis perbuatan sihir. Macamnya apa? Macamnya nanti kita akan bahas. Ini yang dimaksud oleh penulis. Yang ingin saya ucapkan adalah pengertian macam. Macam itu lebih khusus dari jenis. Dalam bahasa Arab, macam adalah an-naw', dan jenis dalam bahasa Arab adalah al-jins. Ya, an-naw' dan al-jins. Coba perhatikan, saya tulis di sini. Makanya penulis mengatakan babu bayani syai'in min anwa'is sihir. Lihat, bab penjelasan tentang dari macam-macam. Ini dia, anwa', macam-macam sihir. Anwa' adalah jamak dari naw'. Naw' artinya adalah dalam bahasa Indonesia macam. Macam lebih khusus dari jenis. Jadi kalau kita katakan manusia, ini adalah macam dari jenis hewan. Maksudnya dari jenis makhluk yang hidup. Karena para ulama mengatakan makhluk hidup itu adalah hayawan di dalam bahasa Arab. Makhluk hidup. Dari jenis makhluk hidup. Atau mungkin bingung, dari jenis makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini adalah jenis. Macamnya apa? Manusia. Ada lagi macamnya apa? Hewan. Ya, kita hapus saja ini biar tidak bingung. Nah, dari jenis makhluk hidup. Nah, hewan. Nanti ada makhluk-makhluk hidup yang lain. Ya, jenis makhluk hidup adalah manusia, macam-macamnya. Sama dengan jenis sihir. Ya, jenis sihir. Jenis sihir dibagi menjadi dua. Kita hapus ini. Sihir adalah jenisnya. Jenis sebuah perbuatan sihir. Macam-macam dari sihir ini ada dua. Yang pertama, macam yang merupakan kekufuran. Yang kedua, macam yang merupakan perbuatan kefasikan. Apa bedanya antara dua itu? Kekufuran dengan kefasikan. Dari jenis sihir ada macam sihir yang mengakibatkan kekufuran. Dan dari jenis sihir ada yang mengakibatkan macam kefasikan. Misalkan, jenis sihir yang mengakibatkan kekufuran atau sama dengan kemusyrikan, sihir-sihir yang minta tolong kepada syaitan, kepada jin. Baik di dalam perkara hal gaib atau di dalam perkara menyakiti objek yang ingin disakiti dari perbuatan sihir tersebut. Ini yang disebut dengan macam sihir yang merupakan kekafiran atau kemusyrikan. Di sana ada macam sihir yang merupakan kefasikan. Kefasikan artinya perbuatan dosa besar. Dosa besar. Seperti menzalimi seseorang. Dengan sihirnya, dia menzalimi orang lain. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan sekarang. Ada perkara menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, seorang ulama besar di Arab Saudi, meninggal sekitar 15-an tahun yang lalu. Beliau mengatakan, sihir secara bahasa adalah sesuatu yang tersembunyi sebabnya. Jadi terjadi gitu aja. Itu sihir secara bahasa. Makanya seorang ulama yang bernama Al-Fakhrur Razi menyebutkan bahwa termasuk dari macam sihir zaman dahulu adalah jam ini. Mana jam? Jam itu. Ya. Dia berputar sendirian. Zaman dahulu itu disebut apa? Sihir. Bagaimana kalau ngelihat gadget zaman sekarang? Ya. Saya kadang bertanya, main-main dengan nih gadget. Hari apa ini? Dia menjawab, hari Rabu. Kemudian, di mana saya? Dia memperlihatkan, saya ada di mana. Kemudian, saya siapa? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau dia melihat di zaman sekarang alat-alat elektronik? Itu sihir secara bahasa. Maka macam-macamnya adalah termasuk dari hal-hal yang tersembunyi sebabnya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan sekarang. Penulis, ketika penulis ini maksudnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, di bab sebelumnya menjelaskan tentang hukum sihir. Di bab sebelumnya menjelaskan tentang hukum sihir. Dan panjang lebar sudah kita jelaskan. Kemudian sekarang penulis menjelaskan tentang macam-macam dari jenis sihir. Macam-macam dari jenis sihir tersebut. Untuk apa? Untuk membedakan bagi manusia mana yang sihir dan mana yang keramat. Karena sebagian orang menganggap bahwa sihir termasuk keramat, atau bahasa kita karomah, bahasa Indonesia bakunya keramat. Ya, Sebagian orang menganggap sihir termasuk keramat. Jadi saya ulangi sekali lagi, di bab sebelumnya, bab ke-24, penulis menjelaskan tentang hukum sihir. Di bab ke-25 ini, penulis menjelaskan tentang macam-macam sihir. Untuk apa? Agar mengajari manusia, sehingga mereka paham mana yang merupakan karamah, keramat, dan mana yang merupakan sihir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kalau begitu kita harus tahu bahwa tidak semua yang di luar kebiasaan manusia itu dianggap karamah. Ya, tidak semua yang di luar kebiasaan manusia dianggap karamah. Tidak semua yang melakukan di luar kebiasaan manusia dianggap sebagai wali Allah. Karena jangan-jangan yang melakukan di luar kebiasaan manusia itu adalah tukang sihir. Nah, inilah tujuannya penulis membawakan bab ini setelah menyebutkan bab hukum-hukum sihir. Sekarang penulis menyebutkan macam-macam sihir. Karena sihir itu bermacam-macam, sehingga orang, karena saking banyaknya macamnya, orang sebagian terkecoh menganggap bahwasanya sihir pada menganggap bahwasanya itu adalah karamah, padahal itu adalah sihir. Menganggap bahwasanya dia seorang alim, wali Allah, wali kutub, wali badal, padahal tukang sihir, padahal tukang kibul, tukang tenun, tenung, tukang santet, guna-guna, pelet. Ini tujuannya. Penulis ketika menuliskan macam-macam sihir, agar manusia bisa membedakan mana yang sihir dan mana yang merupakan karamah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti misalkan ada orang yang terbang di udara, kemudian sholat di Mekah, ya, berjalan di atas sungai, kemudian mengetahui nama seseorang padahal belum berkenalan sebelumnya, meramal seseorang dengan ramalan-ramalan yang begitu jitu, dan terjadi ramalannya, maka tema ini atau bab ini menjelaskan mana yang merupakan wali-wali Allah dan mana yang merupakan tukang sihir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran batasan wali Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 62-63. Ini batasan wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah bukan orang yang bertapa di samping sungai. Itu sholatnya kayak apa? Nah, yuk kita pikirkan. Laki-laki harus berjamaah pulang di masjid. Wali-wali Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, bukan orang yang berkhulwat di dalam kamar sekian puluh hari. Itu jumatannya kayak apa? Lihat batasannya disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala, ingatlah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak mempunyai rasa takut dan rasa khawatir. kecuali Allah enggak pernah rasa takut dan rasa khawatir. Saya ingin memberikan faedah, sering sekali di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyebutkan la khaufun. Ya. Catat faedah ini baik-baik dan mudah-mudahan faedah ini membuat kita lebih semangat untuk menjadi orang yang bertakwa. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sering sekali kita dapati dalam ayat-ayat Al-Qur'an kata-kata la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, ayatnya begini, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya tidak ada rasa takut terhadap mereka dan tidak ada rasa khawatir. Tidak ada rasa takut terhadap mereka dan tidak ada rasa khawatir. Lihat para ikhwah, dijelaskan oleh para ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir, takut, khawatir, atau sedih. Apa maksudnya? Sering sekali dalam ayat Al-Qur'an, saya bacakan beberapa ayat atau saya sebutkan beberapa ayat dari Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat 262. Al-A'raf ayat 49. Yunus ayat 62. An-Nur ayat 55. Ar-Rum ayat 24. Az-Zukhruf ayat 68. Saya ulangi. Al-Baqarah ayat 262. Al-A'raf 49. Yunus 62. An-Nur 55. Ar-Rum 24. Az-Zukhruf 68. Ini ayat-ayat yang menyebutkan semuanya di dalam ayat tersebut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak ada rasa khawatir atas mereka. Lihat, kata-kata takut. Rasa takut di sini maksudnya, sebagian ulama tafsir di antaranya Imam Ibnu Katsir, kemudian Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau, Tafsir Taisir Karim Ar-Rahman, fi Tafsir Kalamil Mannan, takut di sini mereka tidak akan takut kalau mati, apa yang akan mereka hadapi setelah kematian. Mereka tidak takut kehidupan setelah kematian, tidak takut fitnatul qabr, pertanyaan dalam kubur oleh malaikat mungkar dan nakir, tidak takut tentang siksa kubur karena mereka selamat. Tidak takut tentang hari kebangkitan, karena mereka nyaman dibangkitkan. Tidak takut tentang padang mahsyar, karena mereka mendapat naungan tatkala di padang mahsyar. Tidak takut tatkala diberikan buku catatan amal, karena mereka mendapatkannya dengan tangan kanan ataupun dengan di samping kanan. Tidak takut ketika ditimbang, karena mereka pasti berat timbangan pahalanya, dan seterusnya. Enggak takut. Tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Hampir semua ayat di dalam Al-Qur'an selalu seperti ini maknanya. Apabila Anda dapati dalam Al-Qur'an la khaufun, maka para ulama tafsir menafsirkan ini, tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Padahal kehidupan setelah kematian itu mengerikan, Pak. Dan sulit. Mengerikan dan sulit. Tidak mudah. Ya. Belum lagi su'ul khatimah, husnul khatimah. Dia enggak takut. Kenapa? Karena dia orang beriman. Orang beriman ketika dia di dalam keadaan sakaratul maut, dia malah didatangi oleh malaikat. Makanya tidak sedikit orang-orang beriman ketika sakaratul maut mereka dalam keadaan tersenyum, kemudian seakan-akan mengambil sesuatu, karena itu sedang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Pada saat sakaratul maut para malaikat turun, mereka mengatakan alla takhafu, jangan kalian takut, lihat sama ayatnya, dan jangan kalian khawatir. Ya, ini menunjukkan barakah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah sebagai husnul khatimah, enggak takut dia menghadapi kehidupan setelah kematian. Beda dengan sebagian orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, menghadapi kehidupan setelah kematian dimulai dari sakaratul maut dia sangat takut. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya kehidupan setelah sakaratul maut lebih berat hitungannya. Seperti misalkan hadis Utsman bin Affan yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Utsman bin Affan dikatakan oleh Abu Utsman An-Nahdi bahwasanya, ya Utsman, beliau waktu itu di kuburan melihat kuburan kemudian menangis. Ya Utsman, wahai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tadhkurul jannata wan nar la tabki wa tabki min hadha, engkau mengingatkan tentang surga dan neraka tapi enggak menangis, tapi menangis ketika melihat kuburan. Maka beliau menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah, kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah kiamat. Faman naja minha fama ba'dahu aisaru min. Artinya yang selamat di kuburan, yang selamat di kuburan, maka fase setelah kuburan lebih ringan. Fase setelah kuburan lebih ringan. Wa in lam yanju minha fama ba'dahu ashaddu min. Dan siapa yang belum selamat di kuburan dapat siksa kubur yang setelahnya lebih berat darinya. Saya sering mengatakan ini, Pak. Yang sedang gelisah, resah, galau dengan kehidupan dunia dia, ingat mati dimulai dari sakaratul maut sampai nanti berjalan di atas sirat. Niscaya kegelisahan tentang dunia Anda akan menjadi nyaman. Dan ingat para ikhwah, kuburan salah satu penentunya adalah hutang-hutangmu. Kuburan salah satu penentunya adalah hutang-hutangmu, baik terhadap kepada manusia dengan harta atau hutang-hutangmu dengan lisanmu, menzalimi seseorang, menghibah orang lain, namimah, mengadu domba antara orang lain dengan orang, dengan seseorang. Hati-hati. Bukankah Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan kemudian beliau mengatakan, ini orang, ya, dia sekarang dikubur dan dia disiksa dalam kuburnya. Salah satunya adalah Yamsyi bin Namimah. Dia karena suka mengadu domba antara orang lain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke permasalahan tadi. La khaufun, tidak ada rasa takut atas mereka. Tidak ada rasa takut maksudnya tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Tenang mereka. Wali Allah itu tenang kehidupan setelah kematian, enggak takut. Bahkan subhanallah, saya katakan di sini, amalkan ibadah ini. Ini ibadah kepada Allah. Bahkan mereka ingin bertemu dengan Allah. Dan ini ibadah. Bertemu, ingin bertemu dengan Allah itu ibadah hati. Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah ingin bertemu dengannya. Bayangkan, Pak. Dan ibadah hati ini, terutama ingin bertemu dengan Allah, ini adalah ibadah yang sangat lezat, sangat indah. Bayangkan ketika kita dalam keadaan gelisah, kita mengangkat tangan kepada siapa? Kepada Allah. Ruku, sujud, nungging kita hanya untuk Allah. Baca Quran kita, yang kita baca firman Allah. Tatkala kita dalam keadaan ingin sesuatu, minta kepada Allah. Padahal kita belum pernah melihat. Kita diwajibkan untuk beriman kepadanya, padahal kita belum pernah melihatnya dengan kasat mata kita. Alangkah kita rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ibadah, ibadah agung. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, la khauf, tidak ada rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak mempunyai rasa sedih atau khawatir. Apa maksudnya? Para ulama bersepakat bahwa maksud daripada rasa sedih atau khawatir artinya adalah tidak ada khawatir meninggalkan keluarga. Kalau dia mati, wali Allah ini mati, dia enggak khawatir. Istrinya, anaknya. Kenapa? Karena dia bertakwa, dan orang bertakwa akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pesan kepada para orang tua, terutama yang masih pakai asuransi. Anda bisa membuat asuransi yang paling terkuat sedunia. Tinggalkan asuransi-asuransi gaya Yahudi Nasrani yang membuat madesu, masa depan suram, su'udzan terhadap Allah. Kalau saya keluar, nanti saya bagaimana? Kalau saya tabrakan, anak saya bagaimana? Ini su'udzan terhadap Allah. Ini ajaran kaum Yahudi Nasrani. Tinggalkan. Ada asuransi yang sangat terkenal untuk anak-anak kita, yaitu ketakwaan dan kesolehan dan keimanan orang tua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dari sisi mana? Lihat, dua anak yatim di zaman Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihimassalam, yang harta mereka, karena mereka belum balik, harta mereka disimpan oleh Allah di bawah rumah. Ketika rumah tersebut mau rubuh, kalau rubuh maka ketahuan hartanya, padahal mereka belum balik. Datang Nabi Khadir membangunkan rumah itu kembali, agar hartanya terjaga. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Allah ingin, ketika dia sudah, mereka berdua ini sudah balik, ya, harta yang disimpan oleh orang tua yang saleh tadi akan keluar sebagai bekal untuk anak tersebut. Syaratnya apa? Wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Lihat syaratnya itu. Abdullah bin Abbas dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan, fihi isyaratun ala annal walida saliha yahfazu dzurriyyatahu. Di dalam ayat tadi terdapat dalil bahwasanya orang tua yang saleh akan menjaga anaknya. Dan lebih luar biasa lagi, ternyata orang tua yang saleh ini bukan bapak ibu kandungnya, tapi kakeknya, buyutnya yang ketujuh. Jadi ketika orang tua saleh, maka dia akan menjaga anak keturunannya sampai 7 turunan. Asuransi terkuat sedunia, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, la khaufun wa lahum yahzanun. Jadi arti yahum wa lahum yahzanun, mereka tidak khawatir. Orang wali Allah, mereka tidak khawatir kalau mereka mati. Istrinya, anak-anaknya ada yang menjaga, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Umar bin Abdul Aziz, di sana ada dua cerita. Umar bin Abdul Aziz dengan Al-Walid bin Marwan. Umar bin Abdul Aziz mempunyai anak 11. Beliau khalifah, aturan beliau kaya. Tapi karena beliau adil, akhirnya beliau miskin, meninggalkan anak 11, tidak punya harta warisan. Ketika ditanya dalam keadaan sakaratul maut, ya Umar. Umar bin Abdul Aziz seorang tabi'i yang melihat sahabat Rasulullah SAW. Gubernur kota Madinah sebelumnya, kemudian menjadi khalifah, disebut-sebut sebagai khalifah Rashidah yang kelima, khalifah yang terbaik yang kelima. Beliau ketika mau sekarat, beliau ditanya, "Madza tarakta li ahli?" Wahai Umar, anakmu 11, apa yang kamu tinggalkan? Nih, yang masih takut ninggalin harta terlalu banyak untuk anaknya, tapi tidak ditinggalin takwa. Wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk anakmu? Anakmu 11, enggak ada hartamu, kamu bahkan punya hutang. Maka beliau mengatakan, dan ini dicatat di sejarah, di buku-buku sejarah, taraktu lahum taqwallah, aku tinggalkan untuk mereka takwa kepada Allah. Kenapa wahai Umar kamu tinggalkan takwa kepada Allah? In kanu fuqara lam yadhlimuhullahu in kanu muttaqin. Kalau seandainya mereka miskin nantinya setelah kehidupanku, aku kan enggak tahu, mereka miskin, maka orang yang bertakwa tidak akan dizalimi oleh Allah, tidak akan disengsarakan oleh Allah. In kanu aghnia falam yadhlimuhum anfusahum bi amwalihim. Kalau seandainya mereka kaya tetapi mereka bertakwa, maka kekayaan mereka akan diletakkan di jalan Allah karena mereka bertakwa. Dan fi'lan Pak, setelah Umar bin Khattab meninggal, anak-anak yang tidak ada warisan, enggak ada warisan. Enggak ada 1 miliar, enggak ada 2 miliar, anak-anak yang diwarisi takwa tadi menjadi saudagar-saudagar kaya yang membiayai perjuangan-perjuangan kaum muslimin di kota Madinah. Beda dengan tadi Al-Walid bin Abdul Malik. Mempunyai anak 11 juga khalifah. Setiap anaknya diberikan juga mempunyai anak 11 khalifah juga. Setiap anaknya diberikan harta warisan. Kalau bahasa kita sekarang 100 juta atau 1 miliar per orang. Maka apa yang terjadi pada ikhwah? Ternyata tidak dibekali takwa. Yang terjadi ketika bapaknya meninggal, anaknya tidak dikoki takwa, akhirnya anaknya menjadi pengemis di kota-kota Madinah. Pilih antara ini dengan ini. Silakan azan dulu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali saya mengingatkan tadi, walahum yahzanun, artinya mereka tidak pernah khawatir, sedih. Orang-orang wali Allah meninggalkan anak istri mereka tidak pernah sedih. Kenapa? Karena ada Allah yang menjaga mereka. Itu setiap Anda dapati ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun, maknanya itu. Saya ingin mengulangi, la khaufun artinya tidak ada rasa takut. Apa maksudnya? Tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Apa kehidupan setelah kematian? Dari mulai masuk kubur, ya, dari mulai nyawanya, rohnya diangkat ke langit, dikembalikan lagi ke dalam jasadnya di alam barzah. Mulai saat itu kehidupan setelah kematian. Maka dia tidak punya rasa takut sampai nanti di hari kiamat, entah surga atau neraka. Kemudian tidak punya rasa khawatir, maksudnya apa? Tidak khawatir atau sedih meninggalkan anak istrinya. Kenapa? Karena ada Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Dan saya ceritakan tadi bahwa orang-orang yang kadang-kadang terlalu su'udzan dengan Allah sehingga mempunyai asuransi, padahal dalam Islam ada asuransi yang paling kuat, yaitu asuransi kesolehan orang tua. Bayangkan kisah tadi, dua anak yatim di zaman Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam, harta mereka terjaga sampai mereka baligh, baru nanti Allah keluarkan harta mereka sebagai bekal untuk dua anak yatim tersebut. Ternyata abuhuma salih, kedua orang tuanya saleh. Ternyata kedua orang tua yang dimaksud bukan dua orang tua kandungnya, tetapi kakeknya yang ketujuh. Berarti orang tua yang saleh akan menjaga keturunannya 7 turunan. Allah. Makanya saya katakan asuransi terkuat sepanjang masa. Tidak pernah ada asuransi terkuat seperti itu. Dan saya ingatkan dengan cerita Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ya, dan saya barusan baca bahwasanya bukan Al-Walid bin Abdul Malik tetapi Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik. Dia ini khalifah juga. Dan lebih tepatnya dia meninggalkan setiap anaknya dari 11 tadi miliun dinar, 1 juta dinar. Saya lihat di grey dinar, 1 juta dinar itu belinya 2 juta. 2 juta rupiah. Kali 1 juta, berapa? Hah? Setiap orang dari 11 itu. Setelah sang bapak meninggal, artinya mustahil untuk miskin. Nah, Orang tua yang hanya anaknya dicekoki harta. Nih, ya, saya nanti kalau mati nih 1 miliar buat si fulan, 2 miliar buat fulana karena dia perempuan, 3 miliar buat anak yang paling terkecil. Ya, tidak menutup kemungkinan itu adalah pembawa petaka untuk sang anak. Perhatikan takwanya. Berapa coba hitung Mas? 2 juta kali hah? 2 triliun subhanallah. 2 triliun. Setiap orang. Tapi apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi anak-anaknya jadi pengemis-pengemis di kota Madinah. Ya, jangan pernah tertipu dengan kekayaan dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Itu baru awal dari wali Allah. Batasannya belum. Siapa mereka? Wali-wali Allah yang tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir. Batasannya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini batasan wali Allah. Makanya semua orang yang beriman dan bertakwa, mereka adalah wali Allah. Meskipun tidak ada hal-hal yang di luar kebiasaan manusia yang dia miliki. Tidak bisa jalan di sungai. Ya, tidak bisa terbang di udara, tidak pernah sholat di Mekah. Kenapa pian kada pernah Jumatan di Masjid Imam Syafi'i? Oh, aku sholat di Mekah. Siapa khatibnya? Nah, tadi nang membawa bepasan jangan sampai pian masuk benar ke dalam Masjidil Haram. Habis sholat kita langsung bulikan. Jam berapa pian sholat di Masjid Al-Haram, sholat Jumat? Pas buha nikam sholat Jumat tuh bang di Banjar. Berarti di Mekah belum sholat. Imamnya mungkin masih istirahat. Karena waktu perbedaan waktu. Dibuli orang hakun. Alhamdulillah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah iman, takwa. Meskipun tidak bisa terlihat di dua tempat. Karena ada sebagian orang menganggap bahwasanya terlihat di dua tempat itu wali Allah. Aku melihat si Din di rumah di Banjar, tapi saat yang bersamaan terlihat di Jakarta. Ya, sekali si Din punya saudara kembar. Bunyi orang hakun subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu wali Allah. Yang mengikuti ajaran Rasulullah itu wali Allah. Yang mengikuti Al-Qur'an dan hadis itu wali Allah. Ukurannya iman, takwa, meskipun jualan pentol bakar. Saya ingin mengingatkan beberapa fenomena tentang pentol. Satu, bagi yang jualan pentol, maka jangan berjualan tatkala azan, terutama laki-laki. Terutama azan maghrib. Maka pas maghrib itu bina nikmat, beratan. Sudah makannya berdiri, pakai tangan kiri, azan sudah lewat. Kemudian antara perempuan laki-laki bercampur di situ. Ini fenomena ironi pentol. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan sekarang, saya akan bacakan beberapa keadaan-keadaan di luar kebiasaan manusia. Dan ini bukan tanda khusus wali Allah. Artinya apa, Pak? Antara wali Allah dengan wali syaitan bisa melakukan ini. Tanda khusus dari wali Allah adalah dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan beberapa khawariqul adah, yaitu keadaan yang di luar kebiasaan manusia. Di antaranya yusir ila syakhs fayamut. Dia nunjuk seseorang mati langsung. Wah, masyaallah. Nunjuk mati. Ya. Au yatiru fil hawa ila Makkah. Atau dia terbang di udara salat di Mekah. Sebagaimana saya ceritakan tadi. Au yamshi 'alal ma. atau berjalan di atas air, au yamlau ibriqan minal hawa, atau dia mengisi air, ya, mengisi air, mengisi kendi itu dari udara. Jadi orang kan nyari mata air atau nyari keran, ini enggak, dia nah sudah terisi di situ, ya. Maka yang kadang-kadang dikisahkan, yang sering-sering diceritakan itu aja, tidak pernah dibacakan ayat hadis, membuat kaum muslimin menjadi bodoh. Cuma diceritakan tentang di luar-luar kebiasaan manusia. Mobil mogok, sekalinya ada wali Allah mengatakan isi dengan air. Ah, yang urusan-urusan mobil siapa urusan di sini? Ah. Bisa hidup, Pak? Satu tetes air saja masuk, mati mesinnya. Makanya jar orang, makanya jar sini. Itulah bukti wali Allah. Kada itu cerita dusta. Konon ceritanya, pasti konon ceritanya. Yang digembar-gemborkan itunya. Mana ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, mana hukum-hukum fikihnya, mana pelajaran-pelajaran akhlaknya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yukhbiru fi ba'dil awqat bi syai'in minal ghaib. Nih balhatian. Kadang-kadang dia memberitahukan di beberapa keadaan hal perkara gaib. Dan terjadi. Ustaz, bujuran terjadi saja. 5 kali sini meramal, 5 kali jadi. Lalu kenapa? Ya, kata anak muda yang baru lulus UN. So what? Emang kenapa? Kalau seandainya terbukti kenapa? Lalu kita berhak minta nanya kepada dia. Ulun, apabila naik haji. Berhak? Enggak. Bukankah Allah menetapkan, saya pesan Pak, Islam itu ada namanya muhkamat, sesuatu yang tetap, sesuatu yang merupakan sawabit, tidak bisa berubah. Allah menetapkan, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mengetahui akan hal gaib, Nabi Muhammad SAW enggak akan ikut perang Uhud. Tadi saya baru dengar kajian tentang perang Uhud, subhanallah. Nabi Muhammad SAW mighfar, penutup kepala beliau masuk ke dalam gigi geraham beliau. Susah untuk dicabut. Dicabutnya digigit oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Itu kalau seandainya beliau mengetahui akan hal gaib, niscaya beliau tidak akan ikut perang Uhud. Kalau Nabi saja tidak mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi, kecuali yang Allah beritahukan, bagaimana orang-orang yang bukan Nabi? Bagaimana orang-orang yang bukan orang-orang yang masih dianggap wali? Pinanya si Din itu wali, pinanya. Ya, apa wali pinanya? Alhamdulillah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, seperti yang saya sebutkan, au yaktafi ahyanan min ayunin nas, atau kadang-kadang tidak terlihat oleh mata manusia. Jadi sidin berjalan kada kelihatan. Ya, menghilang. Ini bukan wali, ini hantu. Au yukhbiru ba'dun nas bima suriqalah, atau memberitahukan bagi manusia tentang barang yang sudah dicuri. Ya. Ini namanya tukang ramal, bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mempunyai hukum tetap, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Syafi'i bahkan mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma' fala taghtarru hatta tad'a 'amalahu 'ala al-kitab wa sunnah." Jika engkau melihat seorang terbang di udara, berjalan di atas air, ini Imam Syafi'i, imam yang mubajjal, yang semua kaum muslimin terutama di Indonesia ini menganggap sebagai imamnya. Beliau mengatakan, jika kalian melihat orang terbang di udara, kemudian berjalan di atas air, jangan terlalu heboh. Jangan tertipu sampai engkau letakkan, engkau timbang amalnya antara Al-Quran dan Sunnah. Benar tidak? Ini para ikhwan, dan saya pesan Pak, cerita-cerita yang di luar kebiasaan, sudahlah, tutup. Bukan sesuatu yang perlu diceritakan, wah sidin itu, sidin kain. Ilmunya mana? Yang kita ingin ambil dari Al-Quran dan hadisnya mana? Apa ilmunya? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya kita ingin bertanya, apa perbedaan mendasar antara wali Allah dengan wali syaitan, antara karamah dengan istidraj atau ahwal syaitaniyah, keadaan-keadaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan, maka kita bisa membedakan dengan mengetahui definisi dari wali Allah. Orang yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kadang-kadang orang tidak sholat, wali Allah. Kada sembahyang wali Allah. Khalilullah, sembahyang sholat sampai kakinya bengkak. Subhanallah. Ini enggak sholat wali Allah. Wali mana? Wali Pasar Hanyar. Ya, enggak, jangan ragu para ikhwah, jangan ragu. Yang tidak beriman, tidak bertakwa, itu bukan wali Allah. Jangan ragu, itu iman, itu akidah. Enggak boleh ragu. Jangan tertipu dengan khawariqul ada, bisa meramal, ramalannya 10 kali benar semua. Bukan urusan. Ya. Dan juga jangan tertipu dengan casing. Mau pakai jenggot, jenggotnya panjang, jubah, pakai surban, setengah perahu, bukan urusan. Hafal Quran, enggak urusan. Imam di Masjid Imam Syafi'i. Ya, selama dia meramal, selama dia merajah, selama dia meniup di buhul-buhul, itu bukan wali Allah, itu wali syaitan. Dan ini iman, ini akidah, gak bisa disembunyi-sembunyikan. Dan saya yakin semua kaum muslimin sepakat akan hal itu. Sepakat gak? Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sekarang baca apa yang disebutkan oleh penulis. Itu mukaddimah kenapa penulis menyebutkan babun bayanu. Anwa asyai'un syai'in min anwa'is sihir. Bab macam-macam tentang sihir. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Ahmadu, haddathana Muhammad ibn Ja'far, qala haddathana Auf, qala haddathana Hibban ibn al-Ala, qala haddathana Qatan ibn al-Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, innal 'iyafata wat-tarqa wat-tiyarata min al-jibs. قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسدن منه. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan, telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Al-A'la, dari Qattan bin Qabisah, dari bapaknya Qabisah, bahwa ia telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya ayyafah, tarq dan tiarah adalah termasuk jibt. Auf menafsiri hadis ini dengan mengatakan ayyafah meramal dengan menerbangkan burung, dan tarq adalah meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Adapun jibt, tafsirnya menurut Al-Hasan ialah suara syaitan. Hadis tersebut isnadnya jayid dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam sahihnya, dengan hanya menyebutkan lafaz hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita akan pelajari hadis ini yang pertama. Perhatikan bukunya baik-baik. Siapa yang belum mendapat buku? Masih ada? Angkat tangan, Pak. Masih ada. Angkat tangan, saya ingin tahu berapa. Nanti yang belum dapat buku mohon didata. Kemudian nanti insya Allah akan diberikan insya Allah ta'ala. Taib, Imam Ahmad meriwayatkan. Imam Ahmad, nama aslinya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad ini adalah salah satu imam yang terkenal dari imam mazhab yang empat. Ya, dari imam mazhab yang empat. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin lebih tahu tentang Imam Ahmad rahimahullah, beliau adalah ulama yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani Al-Zuhli. Al-Syaibani Al-Zuhli. Al-Syaiban berasal dari Baghdad dan Irak, di negara Irak. Dan beliau adalah ulama Islam abad ketiga Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 241 Hijriah. Dan para ulama menyebut Imam Ahmad bin Hanbal Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Ada cerita. Jadi di zaman beliau, di abad ketiga Hijriah, pada tahun 200-an itu, lagi terkenal-terkenalnya sebuah ujian bagi ulama. Ujiannya apa? Yaitu orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang mengedepankan akalnya. Mereka mengatakan firman Allah yang kita baca, ya, Al-Quran yang kita baca, itu makhluk, bukan firman, bukan sifat Allah, tapi makhluk. Jadi maksudnya Allah buat makhluk, menciptakan makhluk, jadilah Al-Quran. Sedangkan kita Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ulama yang mengatakan Al-Quran kalamullah, semuanya dipenjara, semuanya disiksa. Dan tidak sedikit dari para ulama ini yang penyebab kenapa beliau dinamakan Imam Ahlus Sunnah. Tidak sedikit para ulama yang mengikuti pendapat pemerintah pada saat itu. Pemerintah memaksa Al-Quran makhluk. Karena kalau kita katakan Al-Quran makhluk, maka berarti sifat Allah makhluk. Berarti Allah makhluk. Ini bahayanya. Tetapi karena mereka mendewakan akal, yang penting kata mereka seperti itu. Maka banyak ulama yang mengikuti pendapat pemerintah pada saat itu. Atau ulama yang diam, tidak mau komentar. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau termasuk orang yang gigih memperjuangkan Al-Quran kalamullah, sampai di penjara. Bahkan diceritakan bahwa beliau disiksa dengan pukulan cambukan yang kalau seandainya dicambuk pukulan tersebut, 70 sapi mati. Tapi beliau tahan. Makanya ini penyebab kenapa beliau disebut dengan Imam Ahli Sunnah. Karena mempertahankan pendapat Ahli Sunnah wal Jamaah dalam cengkeraman pemimpin yang zalim pada saat itu. Ini para ikhwah, Imam Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan, telah dituturkan kepada kami oleh Muhammad bin Ja'far dari Auf, dari Hayyan bin Al-A'la, dari Qattan bin Qabisah, dari bapaknya Qabisah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, inilah yang disebut dengan isnad, mata rantai perawi. Ya, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan kepada Qabisah, Qabisah meriwayatkan kepada anaknya Qattan, Qattan meriwayatkan kepada Hayyan ibnul A'la, Hayyan ibnul A'la meriwayatkan kepada Auf, Auf meriwayatkan kepada Muhammad bin Ja'far, Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada Ahmad bin Hanbal. Lalu keluarlah hadis ini sampai ke kita sekarang. Ini yang disebut dengan apa? Isnad. ya isnad. Dan ada sekelompok orang yang terlalu berlebihan dalam masalah isnad. Mereka belajarnya harus dengan tata cara mangkul. Bagaimana itu mangkul? Mangkul itu adalah ketika sanad sudah sampai kepada Ahmad bin Hanbal, mereka harus mendapati orang yang mempunyai sanad kepada gurunya. Nah, mereka hanya belajar kepada gurunya ini karena dia mempunyai sanad sampai kepada Ahmad bin Hanbal. Jawabannya mudah. Wahai saudaraku, takut kepada Allah. Itu antara guru kamu dengan Imam Ahmad, ya. Siapa yang bisa menjamin sanadnya benar semua? Orangnya tidak pemabok, orangnya hafalannya kuat. Kalau antara Ahmad bin Hanbal sampai kepada Rasulullah terjamin. Ada ulama yang meneliti siapa perawi-perawinya. Antara Imam Ahmad dengan gurumu ini siapa yang menjamin? Mana buku-buku mereka? Maka jangan tertipu dengan sistem mangkul. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan kalau ada yang bertanya, mana sanad pian yang mengajar di Masjid Imam Syafi'i? Ambil di rumah, ulun bae isi sanad. Bujur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya begitulah bahayanya berkelompok dalam Islam, akhirnya semuanya orang di luar kelompoknya itu keliru. Maka kita di Masjid Imam Syafi'i tidak ada satu kelompok pun yang menyatukan kita, tidak ada nama, tidak ada organisasi, tidak ada ketua, ya, dalam yang menyatukan kita ini, kecuali hanya sebatas kita ingin belajar ilmu agama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Qabisah radhiyallahu an, Qabisah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak termasuk daripada sahabat yang begitu banyak meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama asli beliau adalah Qabisah bin Makhariq Al-Hilali. Qabisah bin Makhariq Al-Hilali. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qabisah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Iyafah. Iyafah di sini dijelaskan oleh Auf menafsiri bahwa Iyafah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, Iyafah adalah kebiasaan buruk dari kaum jahiliyah, Arab jahiliyah, yaitu meramal dengan burung. Burung asik-asik duduk di sangkarnya, burung asik-asik duduk di sarangnya, diganggu. Hui, hui. Kemudian nanti burungnya terbang. Kalau ke kanan, maka disebut dengan burung syanih. Syanih, apa? Syanih. Yaitu burung yang mendatangkan kebaikan. Oh, jadi berarti hajat kita. Apa yang sudah kita rencanakan, dari mulai mungkin pernikahan, membuat toko, membangun rumah, kemudian bepergian, bersafar, kemudian macam-macam hajat. Jadi mungkin, kalau ke kanan, jadi. Ini pertanda baik, karena pergi burungnya ke kanan. Kemudian kalau dia ke kiri, maka disebut barih. Barih artinya mendatangkan keburukan, ya, atau terbalik antara barih dengan sanih. Pokoknya seperti itu. Kalau ke kiri mendatangkan keburukan, ya, maka semua hajat yang sudah direncanakan tidak jadi. Bepergian gak jadi, nikah kada jadi, kemudian membangun rumah tidak jadi, membuka toko tidak jadi, kemudian membeli motor, mobil tidak jadi, ya, dan semacamnya. Semua niat-niat tidak jadi. Kenapa? Karena dia menganggap pertanda sial karena burungnya pergi ke kiri. Yang bingung kalau burungnya ke depan. Mereka tidak jadi. Ya, ini keyakinan orang-orang Arab jahil, ya. Mereka bingung, tidak ada tanda ke depan. Sehari ke depan, sehari ke depan, tidak ada tanda. Maka semuanya tidak jadi. Ini para ikhwah. Dan maka siapa kalau lagi ujian, BA, BA, BA. Ini kebiasaan Arab jahiliyah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Pindahnya pengalaman banget tadi. Al-iyafah para ikhwah, yaitu para ulama mengatakan jazrut toir. Artinya apa? Menggerak-gerakkan ataupun mereka menggerak-gerakkan pohon agar burung tersebut berterbang ke kanan ataupun ke kiri. Itu namanya iyafah. Kemudian di sini disebutkan sesungguhnya iyafah torok. Para ulama menjelaskan bahwa al-khattu yukhattu fil ard, yaitu menggaris di tanah. Menggaris di tanah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang Arab dahiliyah dahulu meramal dengan garisan di tanah. Dan di zaman sekarang meramal banyak bentuknya. Ya. Saya pernah membaca tentang ramalan orang-orang Eropa. Jadi orang-orang yang katanya modern, maju, ya, picik, percaya kepada ramalan. Mereka ramalnya bagaimana? Ramalnya ada kopi, kemudian habis minum kopi, kemudian dibuang, ampasnya dibuang. Itu kan bekasnya ada. Nah, kalau pina bulat-bulat, angka, wah ini pertanda baik. Berarti ada nasib baik, duit berarti. Tapi kalau seandainya pas dibuang ampasnya, itu seperti ada tanduk-tanduk, wah ini pertanda buruk. Lihat semalam. Serendah itu berpikir. Ya. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini torok adalah termasuk daripada ramalan. Jenis ramalan yang dilakukan oleh orang Arab. Para ulama mengatakan bahwa belum diketahui dengan jelas apa maksud menggambar dengan menggaris di tanah tersebut. Bagaimana cara meramalnya? Ya, apakah kalau digaris kemudian keluar ulat berarti tanda baik? Allahu a'lam. Yang jelas Syekh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah taala pun tidak mengetahui hakikatnya bagaimana. Yang jelas torok itu adalah menggaris di tanah. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tiarah. Tiarah ini nanti ada bab tersendiri. Sesungguhnya iyafah sudah kita ketahui maknanya. Tarq sudah kita ketahui maknanya. Dan tiarah. Tiarah adalah merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Saya ingin cerita Pak tentang wali lagi. Ada cerita menarik. Di beberapa negeri, para intel menyebar. Coba tuh jamaah di sana selidiki. Jadi kamu jamaah di kajiannya. Apa yang mereka bicarakan? Jangan-jangan mereka membicarakan pemberontakan, revolusi dan semisal. Coba jadi jamaah di sana. Habis itu si intel ini pulang, pergi ke komandannya. Tenang komandan, mereka tidak akan macam-macam. Kenapa? Karena mereka yang bicarakan semuanya di angkasa. Yang mereka bicarakan semuanya bukan di atas bumi. Kenapa? Karena sebagian orang-orang yang berbicara tentang wali-wali Allah, ada wali Allah yang mengelilingi bumi, tawaf bumi. Ya tenang komandan, bahwasanya mereka tidak, pembicaraan mereka bukan di atas bumi, pembicaraan mereka di angkasa. Ya. Dan kemarin di Istiqlal Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala membicarakan tentang wali Allah. Di antaranya yaitu kalau kita orang biasa, kita yang memutari Ka'bah. Kita yang mengelilingi Ka'bah. Kalau wali Allah, sebagian ada yang berkeyakinan Ka'bah yang mengelilingi si wali. Subhanallah. Gimana? Kemudian di situ terjadi khilaf di antara ulama. Ketika Ka'bah terjadi, Ka'bah mengelilingi si wali. Lalu yang lain yang bukan wali itu tawafnya di mana? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kata mereka, dalam masalah ini, Ada yang mengatakan bahwasanya tetap dicari Ka'bahnya. Jadi wali di mana, Ka'bahnya putar di mana, di situ dia putar. Ya, ini semuanya enggak masuk akal. Ya, makanya para ikhwah, jadi intel tadi mengatakan tenang komandan. Semua yang mereka bicarakan semuanya bukan di atas bumi. Permasalahan bumi mereka lepas. Kalau ada wali Allah yang tawaf bumi. Ya. Dan ini diceritakan di dalam pengajian-pengajian tentang wali-wali. Kenapa pian tahu Ustaz? Itu hulu tangan kanan Zidin. Tiarah adalah merasa bernasib sial ketika melihat, mendengar, atau mengetahui sesuatu. Misalkan, di atas rumah ada burung hantu, merasa ada yang buruk. Di atas langit ada gagak hitam. Oh, itu ada yang meninggal tuh. Ya. Pas bujuran meninggal. Nah, kita katakan, ya Pak, bagaimana kita meyakininya? Orang meninggal itu dengan takdir Allah sudah selesai. Ada burung gagak hitam atau kuning, terserah. Takdir Allah sudah sampai pada sidin. Sama kalau seandainya saya pernah melihat ada orang, sekarang melihat dengan kasat mata saya, ada orang sekarat, susah meninggalnya, susah. Ini menghadangi, ada orang yang dihadangi nih. Sekarang ini datang, yang dihadangi itu datang. Kemudian dia latak sini. Habis itu langsung meninggal. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung tersebar. Tuhan, wali sih dene. Nang dihadang ini wali. Ah, kita katakan ya, jangan. Itu semua sesuai dengan takdir Allah. Dan di situ ujiannya. Kita beriman kepada takdir atau beriman kepada kekuatan orang ini. Di situ ujiannya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Jadi tiarah adalah merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu. Ketika membuka toko pagi-pagi ada kucing pincang picak, maka jarang beli toko, tutupin hari ini. Ada jadi kita berjualan. Kenapa? Karena merasa sial. Ketika ingin beli motor second, ya, yang ditakuni apa? Nomor mesin. Subah, nomor mesin ditakuni. Ditakuni kepada orang. Yang menjawab ini wali syaitan, bukan wali Allah. Ya. Kecuali kalau sidin memang pembuat mesinnya, ini mesin aku nang maolah. Dan ini tahun sekian. Itu bukan pengetahuan akan hal kayak, karena sidin tahu memang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiarah dengan kucing. Ketika tertabrak kucing, merasa ada sugesti dalam dirinya bahwa ini motor, ini mobil sudah tidak nyaman di setir. Ya, merasa sial karena menabrak kucing. Akhirnya dibuang kesialannya dengan ditabrakkan kepada pohon pisang. Ulun takuni, kenapa pohon pisang yang pian pilih? Bukan pohon kelapa. Apa standarisasinya coba? Kalau standarnya adalah pohon pisang itu dari akarnya sampai ujungnya bermanfaat, maka kelapa pun seperti itu bermanfaat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Termasuk tiara, nanti kita akan bahas ini dalil-dalilnya, saya akan hanya menyebutkan contoh-contohnya. Tiara adalah seorang lelaki yang istrinya hamil, tidak boleh sang laki ini mancing. Bujur kada? Ada keyakinan seperti itu? Ada. Ya, mancing. Mungkin kalau seandainya ada yang menjelaskan kepada kita, kalau keasikan maunjun, maka nanti lupa istrinya sedang mau melahirkan. Itu mungkin masih bisa dipahami. Yang ada adalah keyakinan gaib. Keyakinan di luar kebiasaan manusia. Yaitu apabila mancing, maka akan keguguran. Apa hubungannya? Ma'unjun lawan keguguran? Tak ada hubungannya. Ini namanya apa? Tiarah. Pengertiannya tadi apa? Merasa bernasib sial ketika melihat atau mendengar sesuatu. Contoh yang lain juga merasa bernasib sial dengan hari. Hari baik, hari buruk, bulan baik, bulan panas, bulan dingin. Ulun ingat banget tentang masalah bulan nih. Karena abah itu dahulu waktu buat usahanya serobong tenda, sebulanan sini gak ada begawi. Ulun takut nih, kenapa pian kada membuat serobong tenda pak? Bulan panas dinaik jadi orang gak ada perkawinan. Udah kabah ulun di sini. Hah? Ini para ikhwah. Bulan apa biasanya tuh? Bulan Safar. Pengalaman gak Pak Arif? Para ikhwah, tidak ada bulan. Semua bulan baik. Dan semua manusia sesuai dengan sangkaan dia terhadap Allah. Hendaklah dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. In dhanna bi khairan fa khair wa in dhanna bi syarran fa syarr." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. Jika hambaku berbaik sangka, maka aku akan berbuat baik. Jika hambaku berburuk sangka, aku akan berbuat buruk. فَلْيَظُنَّ بِمَا شَاءَ. Hendaknya dia bersangka kepadaku sesuai dengan kehendaknya. Ini, jadi tidak ada thiyarah di dalam Islam. Saya ingin bertanya Pak, kenapa tidak boleh meyakini thiyarah dalam Islam? Merasa bernasib sial melihat, ketika melihat atau mendengar sesuatu. Kenapa? Karena berarti mengakui ada yang mengatur selain Allah. Ada yang mengatur selain Allah, kucing. Nah, ada pernah orang pak, kawan ulun, supir taksi, rancak naik taksi beliau. Ada bekesan bahwasanya istri hamil 8 bulan. Mertua memerintahkan untuk mandi. Karena sudah hamil 8 bulan. Mandi-mandi. Mandinya khusus dengan membawa kucing. Coba pak. Apa hubungan kucing dengan mandi hamil? Kenapa kada lawan sapi julun mandinya? Nah. Ya. Kucing jika melahirkan 4-5, dia tidak pernah megap-megap seperti seekor sapi yang melahirkan 1-2 tapi dengan susah payah. Ini diambil dari situnya. Ya. Pada lihat. Lebih percaya kepada kucing dibandingkan kepada Allah tabaraka wa taala. Di situ letak buruknya tiarah. Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara pengaturan alam semesta. Pemberian manfaat dan mudarat. Tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah tabaraka wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Penulis mengatakan adalah termasuk jibt. Jibt kata Al-Hasan Al-Basri adalah suara syaitan. Maksudnya adalah gangguan dari ataupun bisikan-bisikan syaitan. Jadi orang ketika merasa ada iyafah, ada tarq, ada fiyarah, itu semua bisikan-bisikan syaitan. Kita lanjutkan. Auf menafsiri hadis ini dengan mengatakan iyafah meramal nasib dengan menerbangkan burung. Ya, sudah kita bahas tadi. Dan tarq meramal nasib dengan membuat garis di atas tanah. Adapun jib, tafsirannya menurut Al-Hasan ialah suara syaitan, yaitu maksudnya adalah bisikan-bisikan syaitan. Hadis tersebut isnadnya jayyid. Jayyid itu artinya baik. Catat Pak, isnadnya jayyid. Jayyid itu artinya baik. Isnad itu artinya mata rantai perawi. Mata rantai perawinya baik. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan hanya menyebutkan lafaz hadis dari Qabisah tanpa menyebutkan tafsirnya. Yang jelas hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita membaca selanjutnya hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis. Qala rahimahullah wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihir zada ma zad. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan isnadnya sahih. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin pertama penjelasan hadis ini. Ibnu Abbas. Ini adalah panggilannya Ibnu Abbas. Kalau bahasa kita, anaknya Abbas. Kenapa yang terkenal bapaknya Abbas? Karena bapaknya ini adalah paman Rasulullah. Abbas bin Abdul Muttalib. Bukan paman, siapa? Iya paman ya. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak kakeknya. Ya, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaranya Abdullah, saudaranya bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib. Makanya terkenal anaknya dengan dikaitkan dengan bapaknya, Ibnu Abbas, ya. Anaknya Abbas radhiyallahu anhu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abbas ini radhiyallahu anhuma adalah sahabat Rasulullah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan anaknya terkenal, yaitu anak Ibnu Abbas. Ini anaknya Abbas, nama aslinya adalah Abdullah. Nama aslinya siapa? Abdullah. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada pelajaran menarik tentang Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini sahabat yang muda tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sahabat yang muda tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meninggal tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan Abdullah bin Abbas berumur pada saat itu 23 tahun. Ya, berumur berapa? 23 tahun. Dan beliau terkenal dengan Habrul Ummah, ulamanya umat Islam. Jadi sahabat-sahabat semua belajar kepada beliau, hampir semua belajar kepada beliau. Kemudian terkenal dengan juga gelar Turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat. Ahli tafsir di generasi sahabat. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrah. Oh, berarti salah saya. Kalau lahir 3 tahun sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW meninggal, umur beliau berapa? Hah? 13 tahun. Jadi lahir 3 tahun sebelum hijrah, sedangkan setelah hijrah Nabi Muhammad SAW masih hidup berapa tahun? 10 tahun. Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah berapa tahun? 10 tahun. Sedangkan Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Nabi tinggal di kota Madinah. Berarti 10 tambah 3, 13 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas sahabat yang masih muda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin saya ambil pelajaran. Bapak-bapak yang hadir di majelis ini, ibu-ibu yang hadir di majelis ini, pikirkan juga anak-anak kita. Ya, anak-anak kita, pikirkan. Mereka bisa menjadi neraka kita, na'udzubillah, bisa menjadi surga kita. Maka jangan mau masuk surga sendirian. Anak-anaknya tidak diperhatikan, bawa anak-anak ke sini. Dekatkan mereka dengan orang-orang saleh. Kenalkan mereka dengan orang-orang saleh. Ya, Karena belajar di masa muda itu tidak sama dengan belajar di masa tua. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan juga saya berpesan, jangan pernah mengulangi kesalahan dua kali. Kalau dikala kita berumur 30, 40, 50 masih terbata-bata baca Quran, anak kita jangan pernah jadikan seperti itu. Ya, jangan pernah katakan kada apa-apa, abahnya aja kada kayak itu, abahnya aja kayak itu juga. Jangan, jangan pernah lakukan yang sama. Kemudian pesan dari Abdullah bin Abbas ini ada perkara menarik, bahwa belajar di masa muda tidak sama dengan belajar di masa tua. Di suatu ketika Abdullah bin Abbas punya kawan, ini pernah saya ceritakan di sini, terutama di pelajaran Bulughul Maram malam Selasa. Abdullah bin Abbas punya kawan. Abdullah bin Abbas mengajak kawannya ini untuk belajar ilmu agama kepada sahabat-sahabat yang tua-tua. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu diceritakan beliau duduk ataupun rebahan berbaring saking menunggu guru dari luar. Dan dulu tidak ada pelataran, apalagi enggak ada pelataran yang indah kayak rumah putih di situ tuh. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Dulu kalau seandainya ingin bertamu, sudah ketok pintu di sini, jalan penuh dengan debu. Ya, duduk di situ. Abdullah bin Abbas, anak paman Rasulullah, duduk di situ. Untuk apa? Nunggu sahabat yang punya hadir. Sahabatnya ini mengatakan yang diajak oleh Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, ngapain kamu belajar itu tuh? Masih banyak Abu Bakar, Umar, Utsman, masih banyak Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat terkemuka." Ternyata apa? Kata kawannya ini, ketika itu Abdullah bin Abbas terus belajar, akhirnya menjadi ahli fatwa di Masjid Nabawi. Dan beliau mempunyai majlis di Masjid Nabawi. Pak, beda Pak, ketika jadi seorang ustaz di antara orang-orang yang mungkin belum terlalu paham agama, dengan menjadi seorang ustaz di antara para ustaz. Kan beda. Maka lama-kelamaan Abdullah bin Abbas mempunyai majlis di Masjid Nabawi. Dan saat itu masih ada kibarus sahabat, sahabat-sahabat terkemuka. Temannya ini yang tidak mengikuti Abdullah bin Abbas menunjuk sambil berkata, "Huwa aqallu minni, dia lebih cerdas dari saya." Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Pak, perlu usaha memang. Ya, di zaman yang begitu luar biasa godaannya ini, perlu usaha untuk mengajak anak cinta ilmu. Perlu usaha. Harus dijauhkan dari televisi. Harus ada waktu usaha. Lebih baik kita berusaha di dunia capek di dunia dibandingkan kita capek di akhirat. Wallahi, Pak. Ya, harus usaha. Harus mengatur waktunya. Kapan dia bangun, kapan dia begini, kapan dia begini. Harus usaha. Ingin hasil gak bisa leha-leha. Saya ingin anak saya begini. Gak mungkin dia menghayalnya, harus usaha. Maka kita semua berusaha, Pak, agar anak-anak kita tidak seperti kita. Harus lebih baik daripada bapak. Harus lebih menjadi orang yang lebih bermanfaat. Saya katakan di majelis ini, anakmu surgamu atau neraka. Dia bisa menjadi pintu surga orang tuanya yang paling besar. Ketika seorang sudah dikubur, kemudian hancur tulang belulangnya, tinggal tersisa satu tulang ekor dari kita. Semua dari kita akan seperti itu. Tetapi aliran pahala masih mengalir. Ternyata dari siapa? Istighfar sang anak untuk orang tuanya. Bacaan Al-Quran sang anak. Karena yang mengajari Al-Quran orang tuanya, bukan guru TPA-nya. Pelajaran. Ya, jangan mau diambil pahala oleh guru TPA. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekahnya terus mengalir. Dia sudah tulang ekor, tapi pahalanya terus bertambah. Persis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seseorang diangkat derajatnya di surga. Diangkat derajatnya di surga. Sampai dia mengatakan, "Ya Rabbi, anna li hadha." Wahai Rabbku, dari mana aku dapat ini? Amalku enggak sesuai dengan ini. Terus diangkat. Dari mana ini? Allah menjawab, "Yuqalu lah." dikatakan kepada dia, bistighfari waladika lak, dengan istighfar anakmu untukmu. Dan anak terbiasa beristighfar itu harus usaha. Ini masalah kecil anak beristighfar. Ya, harus usaha. Usaha apa? Jauhkan dari hal-hal yang mengganggunya, melalaikannya. Ada sebagian orang tua terlalu sayang sehingga kadang-kadang dia anaknya bahkan menjadi musuh bagi dia. Bukankah Allah mengatakan, aduwwan lakum fahdharuhum, inna auladakum wa azwajakum aduwwan lakum fahdharuhum. Anak istri kalian bisa jadi musuh bagi kalian. Hati-hati terhadap mereka. Kapan jadi musuh? Ketika anak tersebut membuat seseorang memutuskan hubungan kekerabatan. Ketika anak tersebut membuat seseorang bermaksiat kepada Rabbnya, Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hati-hati para ikhwah, harus usaha. Tidak bisa tidak. Ada pepatah Arab mengatakan, laisal mar'u yuladu aliman wa laisa huwa dhu ilmin kaman huwa jahilu. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dan orang yang bodoh tidak sama dengan orang yang berilmu. Itu pasti. Tidak akan pernah sama dari sisi manapun. Dari bicaranya, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, tidak akan pernah sama yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Tidak akan manfaat, Pak. Setinggi apapun sekolahnya, ini kadang-kadang sudah ngaji, ngaji Al-Qur'an hadis. Tetapi dia ingin anaknya terlalu konsen dengan ilmu umum. Yang itu tidak akan ditanya nanti di hari kiamat, tidak akan ditanya. Yang ditanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan agama. Maka harus usaha, Pak. Harus dirubah tata cara memanage keluarga. Terutama hal-hal yang melalaikan manusia. Jangan pernah kita berpikir, ah kena ganal gen bisa aja. Nah, gak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Usaha. Ini pelajaran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan sengaja saya baca sampai di sini karena saya ingin mengambil biografinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Dan saya beritahukan kepada para jamaah sekalian, waktu kita mempelajari kitab tauhid sebelum Ramadan ini tinggal satu kali pertemuan lagi. Sedangkan di awal Juni itu akhir bulan malam Kamis bulan Syaban, tanggal kira-kira tanggal 1 Juni, ya 1 Juni itu malam Kamis terakhir di bulan Syaban, ya entah akan diisi dengan kitab tauhid atau diisi dengan kajian umum atau lebih tepatnya tabligh akbar tentang persiapan bulan Ramadan. Nanti kita akan lihat bagaimana bagusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan pengumuman untuk ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, bahwa besok pelajaran untuk ibu-ibu diliburkan karena saya ada safar. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin bertanya 1-2 orang dari apa yang telah disebutkan? Silakan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di zaman sekarang ini kita selalu terbiasa dengan kisah-kisah atau hal-hal yang mungkin ketika kita tidak tahu dulu, sampai sekarang itu kisah itu selalu istilahnya happy ending, Ustaz. Tadi disebutkan bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya yang bertawakal kepada Allah, kepada hamba-hambanya yang selalu mengagungkan Allah. Nah, sementara kita juga ada mendengar kisah-kisah para sahabat, sebagaimana Abu Kilabah di akhir hayatnya beliau buntung, matanya picak, terus meninggal sendirian. Terus juga ada kisah cucu Rasulullah yang beliau mati dengan cara menggenaskan. Nah, itu kadang dari sudut pandang manusia itu sesuatu yang sangat tidak bahagia, tidak happy ending. Nah, kita sebagai kaum muslim bagaimana cara mandangnya sesuatu yang mungkin oleh orang-orang awam yang gak paham agama itu sesuatu yang buruk. Padahal di sisi lain kalau kita mengetahui si histori jalan ceritanya, itu adalah sesungguh kita iri dengan mereka. Mohon jawaban. Iya. Pertama koreksi, Abu Qilabah bukan sahabat Rasulullah, tetapi tabi'i. Beliau adalah sahabatnya Abdullah bin Abbas, atau lebih tepatnya murid Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, Abu Qilabah. Di akhir hayat beliau, beliau buntung, kakinya buntung, kedua tangannya buntung, matanya rabun, dengarannya lemah. Kemudian anak yang biasa mengurus beliau yang masih kanak-kanak, yang biasa meminumi, memakani, mewudui beliau, itu dimakan binatang buas. Akhirnya beliau pun meninggal dalam keadaan sesudah mendengar kabar sang anak tersebut. Nah, ini bagaimana menjelaskannya kepada kaum muslimin bahwasanya orang yang beriman dia akan senantiasa mendapatkan husnul khatimah, kemudian akhir hidup yang baik. Maka jawabannya sangat mudah, bahwa husnul khatimah atau akhir kehidupan yang baik tidak selalu dengan diukur dengan kenikmatan duniawi. Itu cara menjawabnya. Seperti Abu Qilabah, beliau meninggal tatkala sesudah rela dengan apa yang Allah perbuat pada dirinya. Dan ini tamparan keras bagi orang-orang yang sering mengeluh dengan kehidupan dunia. Bayangkan antum, Abu Qilabah kedua, dan ini disebutkan ceritanya sahih dalam kitab As-Siqat yang ditulis oleh Ibnu Hibban radhiyallahu anhu rahimahullah, bahwa kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung, matanya rabun, kemudian telinga pendengarannya lemah. Kemudian beliau memiliki anak yang masih kanak-kanak yang mengurus beliau, dan beliau rela dengan apa yang Allah telah takdirkan untuknya. Keadaan beliau seperti itu, anaknya dimakan binatang buas. Akhirnya setelah rela tersebut, Allah mewafatkannya. Karena Allah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Maka jawabannya, bagaimana kita mensinkronkan antara kalau orang bertakwa dia akan akhir hidupnya baik. Kita katakan akhir hidup yang baik tidak selalu dengan kenikmatan duniawi ukurannya, tetapi dengan amal saleh. Orang ini Abu Qilabah rahimahullahu taala beramal saleh. Bayangkan dalam keadaan seperti itu beliau masih bisa mengucapkan doa. Lihat doanya. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik allati an'amta biha alayya wa faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdhila. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk bisa bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepada aku, dan atas apa yang telah Engkau tinggikan aku dibandingkan kebanyakan manusia. Sampai sang tentara yang mendatangi beliau, yang berjaga di tepi pantai, mengatakan kepada Abu Qilabah ini, nikmat apa yang kau dapatkan dari Allah? Tanganmu buntung, kakimu buntung, matamu rabun, telingamu pendengarannya lemah, nikmat apa? Kamu bisa bersyukur apa? Ya. Dan ini seperti yang saya katakan, tamparan keras kepada orang-orang yang sering mengeluh. Mengeluh di hadapan manusia, menceritakan kehidupan dia, menceritakan kekurangan dia. Jangan pernah mengeluh di hadapan manusia. Dia pun punya keluhan. Mengeluhlah di hadapan Allah. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika dipisahkan dari bapaknya. Beliau mengatakan, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Aku adukan kesedihanku dan kegelisahanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, beliau kemudian ketika itu mengatakan, kalau seandainya ada halilintar menyambarku, air bah menenggelamkanku, bumi menelanku, aku tidak akan pernah mengurangi ucapan tersebut dari lisanku atas nikmat Allah yang telah aku berikan, yang telah Allah berikan kepada aku. Apa itu nikmatnya? Lisan, yang dengannya dia bisa bersyukur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Jadi jawabannya mudah. Mensinkronkannya, jelaskan kepada kaum muslimin bahwa akhir hidup yang baik tidak mesti harus dengan diukur dengan kenikmatan duniawi, tetapi yang menjadi ukuran adalah apa? Amal saleh. Dia diwafatkan tatkala beramal saleh atau tatkala beramal saleh. Beramal saleh atau beramal buruk, itu yang menjadi ukuran. Meskipun mungkin dalam keadaan menderita. Lihat tadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Beliau ketika mencabut besi yang nancap di sini, beliau mencabutnya dengan gigi. tatkala dicabut pertama, gigi serinya ini patah. Ya, gigi kelincinya, taniyah patah. Yang kedua kan ada dua. Dicabut oleh Abu Bakar enggak bisa. Dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, patah yang kedua. Dua-duanya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku tidak pernah melihat ompong yang paling indah dibandingkan Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu. Lihat, itu nikmat. Itu keindahan. Ya, yang didapatkan oleh seseorang. Wallahu a'lam. Apakah ada ilmu laduni? Saya akan bahas secara mendetil nanti ilmu laduni. Sebagian ada ulama mengatakan ada ilmu laduni, diambil dari kata-kata wahabli min ladunka rahmah, dan berikan kepadaku dari ladunmu rahmat. Ladun ini artinya adalah dari sisimu, maka disebut ada ilmu laduni. Ya, tapi di sini ada penjelasan, apabila yang dimaksud ilmu laduni adalah menjurus kepada hal-hal yang mensyirikkan Allah, seperti mengaku mengetahui akan hal gaib, menyembuhkan penyakit dan semisalnya, maka ini termasuk daripada ilmu laduni yang menyimpang. Tadi disampaikan bahwa istighfar, bacaan Al-Quran dari anak akan sampai kepada orang tuanya sebagai amal jariah. Bagaimana dengan mengirim bacaan surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal? Apakah hal ini dibolehkan? Para ikhwah, perhatikan baik-baik. Beramal soleh dari seorang anak kepada orang tuanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah usaha kalian. Artinya, anak yang dia lakukan oleh si anak ini yang dilakukan oleh anak ini adalah hasil dari orang tuanya. Maka apapun yang dilakukan oleh anak tersebut, orang tuanya akan mendapatkan ganjarannya ataupun balasannya kalau seandainya apa yang dilakukan oleh anak tersebut adalah dosa. Nah, oleh karenanya sebagian ulama berpendapat seperti Imam Ahmad berpendapat bahwasanya bacaan Al-Qur'an dari seseorang yang hidup untuk orang yang meninggal sampai. Tapi ini pendapatnya Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak sampai. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a." Bahwa manusia tidak memiliki kecuali yang dia usahakan. Otomatis apa yang diusahakan oleh manusia itu saja yang akan sampai kepadanya pahala. Makanya kalau ada orang baca Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, menurut Imam Syafi'i tidak sampai. Menurut Imam Ahmad sampai. Khilaf di antara ulama dari semenjak dahulu. Ya, tetapi yang belum ada contohnya ketika bacaan tersebut dibatasi dengan waktu 1, 2, 3, 4, 10, 40, 70. Maka ini tidak disepakati oleh para ulama. Tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibicarakan oleh para ulama, apakah bacaan Al-Quran sampai. Adapun dibatasi dengan 1, 2, 3, maka ini belum ada di dalam kitab-kitab para ulama dari imam yang empat tersebut. Cari saja, cari, gak akan pernah dapat. Karena memang tidak pernah dibicarakan oleh para ulama. Yang mereka bicarakan apakah bacaan Al-Quran sampai. Adapun dibatasi dengan hari, maka itu belum dibicarakan oleh para ulama. Kalau belum dibicarakan oleh para ulama dari mazhab yang empat, maka tidak akan pernah Anda dapatkan hadis-hadisnya. Wallahu a'lam. Nah, apalagi pengkhususan surat tertentu, ini butuh dalil. Pengkhususan surat tertentu. Karena yang dibicarakan oleh para ulama adalah bacaan Al-Qur'an sampai atau tidak. Entah suratnya apa. Wallahu a'lam. Apalagi kadang-kadang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang seseorang misalkan bersedekah. Ini biasanya hari Jumat sedekah. Kemudian dibaca oleh pengumum yang memberikan pengumuman. Maka si fulan bersedekah 5.000 pahalanya untuk orang tuanya. Mohon dibacakan surat tertentu. Ini pertama sedekahnya dibicarakan, diumumkan 5.000 ha pulang. Ya. Kalau ingin dia bersedekah, selesai, masukkan sedekah, habis itu dia niatkan pahalanya untuk orang tuanya. Dan ini lebih utama, lebih sesuai dengan hadis Rasul. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat wa inni adhunnuha intakallamat tasaddaqat. Afa atasaddaqu anha?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal tiba-tiba. Dan aku kira kalau ibuku bisa berbicara sebelum meninggal, maka dia berniat untuk bersedekah. Apakah aku bersedekah atasnya? Maka kata Rasulullah SAW, tasaddaq anha. Bersedekah atasnya, artinya pahalanya sampai kalau sedekah. Nah, ini pahala-pahala yang lain dari memberikan amalan-amalan. Jadi di sana terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah sholat atas orang sudah meninggal sudah sampai pahalanya, puasa atas orang meninggal, sedekah, haji, umroh, baca Quran. Ini semua pembicaraan tertentu yang tidak boleh seseorang seasalnya berbicara. Ya, begitu demikian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.